dan jangan berharap jujur sayang. Tidurlah tidur dalam buaya. Betapa kau akan riang bila kau bergurau dan tertawa. Jauh dari mara bahaya, hidup bahagia selama-lamanya. Setiap waktu berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang tidurlah tidur, pejamkan mata sayang. Esok hari bermain kembali. Esok hari.